ล็ดลนปืดต่อปืดต่อให้ได้รับเดี๋ยวอู้รอลนเนื้อมือตูรีดินดาปีหาเตลนหันสังกบมือดูดทุบเตือราสาบันลนกาลนอาดินดากี่บันคือลนปือกับจินตาลนมือสังกดมือปุ่นโยนให้เดลำดาดาซาเบลนที่ซาเบลนจอบาให้ดีจินตาลนคือสัมปอบันดินดาให้อาเดตาพี่ลนหานาดายาซื้ออุ้มดาดามือยาลนซาปาดินดาNyopit hati dek yang berbicara Lene pega len cinta ke dinda Agus malu aku malu tutup muka Dada lebih lagi mebo eh terasa Senang hati len tak gembira Mandung ke len pega bak dinda Len harap bak dinda Nyopit tak percaya cintaKan pura-pura Kedinda I love you Pul sabi Lam hati kamu badum asmara Kedinda I love you Pul sabi Lam hati kamu badum asmara Let lon puto puto hai de rap tip u ro lon ne menturi dinda tapi hati lon han sanggup mendudup de rasa ban lon kalon a dinda giban ke lon pegat cinta lon me sanggot me punjon hai de lam dada sabe lon ti sabe lon coba hai de cinta lon ke sampo apa dindaHai ade tapi lon hana daya Seum dada menyalon sapa dinda Kalon ganggu de kalon ne pekaruBarayu lon pegaba dinda Nyopit hati dek yang berbicara Lon pegalon cinta ke dinda Agus malu aku malu tutup muka Dada lebih lagi mebo eh terasa Senang hati lon tak gembira Mandung kalon pegaba dindaLon harap badinda nyoba tak percaya Cinta lon dekan pura-pura Kedinda I love Dinda I love Kedinda I love Kedinda I love you full sabi Lam hati kamu badum asmara Kedinda I love you full sabi Lam hati kamu badum asmara